اللهم وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masa muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di salah satu rumah Allah dalam rangka wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kita ke tempat ini sebagai langkah menuju ke surganya kelak. Karena Rasul bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fi inman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya dalam rangka belajar ilmu agama, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Kajian kita pada pagi menjelang siang ini tentang kupas tuntas syubhat teroris Khawarij. Betul. Ya. Meskipun sebetulnya karena waktunya sangat terbatas, ya intinya kata orang Arab, mala yudrakul la yudrak julu. Apa yang tidak bisa digapai keseluruhannya tidak mesti ditinggalkan ya kesemuanya. Artinya ya ini hanya sekedar sekilas info saja sebetulnya. Ya bukan kupas tuntas ya, karena waktunya ya apalagi antum terlambat ya. Sebetulnya jadwalnya berapa? Ya jam 9. Ini baru ya 9:30 baru mulai. Ya, namun enggak apa-apa sebagaimana tadi apa yang enggak bisa digapai semuanya enggak mesti tinggalkan keseluruhannya. Yang pertama ingin kita sampaikan dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan yang lainnya, Rasul pernah bersabda, "Wa man ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsira." Barang siapa yang hidup setelahku nanti, kata Rasul, akan melihat perpecahan yang banyak. Dalam hadis perpecahan umat, Rasul mengatakan, "Sataftariqu hadil umma ala salasin wa sab'ina firqa kullu finnar illa wahida." Kata Rasul, umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, kullu finnar, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu. Ketika ditanya, "Man ya Rasulullah, siapa yang selamat itu ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Ma'anai wa ashabi, yang mengikutiku dan para sahabatku." Hadis riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Di sini Rasul memberikan kepada kita peringatan umat Islam akan terpecah. Dan apa yang Rasul sabdakan pasti benar karena itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita lihat sendiri perpecahan umat itu ada di mana-mana terutama di negeri kita ini. Dan itu sudah mulai ya sejak zaman Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, kata Abdullah bin Mubarak, seorang ulama tabi'in mengatakan, aslu isnataini wa sabina hawan arbatu ahwa. Nenek moyang kelompok sesat di dalam tubuh kaum muslimin ada empat. Al-Khawarij, yang akan kita bahas, Asy'ariyah Rafidhah, Al-Qadariyah, dan Al-Murji'ah. Itu kata Abdul Barak, nenek moyang kelompok-kelompok sesat yang ada sekarang ini. Kelompok Al-Khawarij ini muncul pertama kali, kata para ulama, di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dalam sekup lumayan besar yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Jadi kalau kita belajar tentang al-firat, kelompok-kelompok sesat, pendiri kelompok sesat di antaranya Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Dia mendirikan dua kelompok sebetulnya, kelompok Syiah Rafidhah dan kelompok Al-Khawarij, ya. Saya ingin bacakan sedikit dari ucapan Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan tentang kelompok Khawarij, kapan munculnya. Kata beliau dalam kitabnya Lumhatun Anil Firq Ad-Dhalah. Ini sekilas tentang kelompok-kelompok sesat. Ya, ada buku karangan Asy-Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, sekilas tentang kelompok-kelompok sesat, di antaranya Al-Khawarij. Kata beliau, wa humul ladina kharaju ala walil amr fi akhir ahdi Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Merekalah yang keluar di zaman kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sampai terjadi pembunuhan terhadap Al-Khalifah Rashid Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian mereka berkembang di zaman Ali bin Abi Thalib, sampai mereka istilahnya punya komunitas khusus atau kelompok khusus, kelompok namanya Al-Khawarij, dan mereka pun memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Namun alhamdulillah, bifadlillah, karena keutamaan dari Allah, kemudian karena keutamaan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ada di antara mereka yang bertobat dan tidak diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, namun yang tetap memberontak dihabisi oleh Al-Khalifah Rashid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Namun setelah itu Ali bin Abi Thalib pun terbunuh di tangan mereka sebagai bentuk salah satunya balas dendam atas tadi Ali bin Abi Thalib menghabisi mereka. Kemudian juga karena keyakinan mereka Ali bin Abi Thalib itu kafir, kisah pembunuhannya ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mau salat subuh, jalan kaki dari rumah ke masjid salat subuh, beliau dihadang oleh gerombolan kelompok Khawarij yang dipimpin diantaranya oleh Abdurrahman bin Muljam al-Himyari. Kemudian dibunuhlah, disabetkan pedang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan dia sempat membacakan Abdurrahman bin Muljam sempat membacakan ayat ataupun kata-kata inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kemudian dia mengatakan, membacakan lagi ayat wa minan nasi man yashi nafsahu batigha amardatillah, di antara manusia ada orang-orang yang menjual dirinya untuk Allah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sejarah awal munculnya kelompok apa? Al-Khawarij. Dan Rasul telah memberikan kepada kita peringatan yang banyak sekali dalam hadis-hadis yang sahih. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa laqad istafadat al-ahadisus sahihah fi wasfihim wa dhammihim wal amar biqitalihim. Telah banyak hadis-hadis yang sahih yang berkaitan dengan peringatan Rasul tentang sifat mereka, kelompok Khawarij, bagaimana celaan Rasul kepada kelompok Khawarij, dan perintah Rasul untuk memerangi kelompok Al-Khawarij. Kita ingin sebutkan beberapa hadis tentang kelompok Khawarij. Yang pertama dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, saya khuruju qaumun fi akhir zaman ahdaful asnan sufahaul ahlam. Akan muncul di akhir zaman sekelompok orang yang masih muda belia, ya, mungkin masih ABG, mungkin SMA, ya, atau mungkin di perkuliahan, bahkan mungkin di bawah itu, ya. Namun ini yang kata Rasul, mereka masih muda belia, namun pendek akalnya, bodoh, ya. Yaqra'una min khairi qalbil bariyah, mereka rajin membaca Al-Quran. Namun kata Rasul, la yujawizu imanuhum anajirahum. Namun iman mereka enggak sampai kepada kerongkongan mereka. Yamrukuna minajin kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Mereka ekstrim, ya. Kemudian kata Rasul, fa aina malaqitum faqtuluhum. Di mana saja kalian berjumpa dengan mereka, ini terutama dikhususkan kepada para penguasa, pemimpin kaum muslimin. Di mana saja kalian berjumpa dengan mereka, dalam artian mereka sudah membuat keonaran, teror dan sebagainya, kata Rasul, faktuluhum, bunuh mereka, perangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yaumil qiyamah. Karena dalam pembunuhan mereka terdapat pahala di sisi Allah bagi yang membunuhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat yang lain, yahkiru ahadukum salatahu ma salatihi wa siyamahu ma siyamihi. Kalian wahai para sahabat, salah seorang di antara kalian merasa sedikit amal ibadah kalian dibandingkan dengan salat dan puasanya mereka. Mereka luar biasa ahli ibadah, ya. Mereka rajin membaca Al-Qur'an, ya. Namun kata Rasul tadi, iman mereka enggak sampai kepada kerongkongan mereka. Nanti akan kita sampaikan beberapa faedah dari hadis tadi. Kemudian yang ketiga di antara sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan hum syarrul khalqi wal khaliqah. Mereka ini kelompok khawarij, kata Rasul, sejelek-jelek makhluk di atas muka bumi ini. Rasul mengatakan bahwasanya kelompok khawarij yaj'una ila kitabillah. Mereka seolah-olah menyeru manusia kepada Al-Qur'an, walaisa minhu fi syai. Padahal mereka tidak paham, tidak mengerti Al-Qur'an sama sekali. Mereka menyimpang dari Al-Qur'anul Al-Karim. Ya. Kemudian kata Rasul dalam hadis yang lain, hadis riwayat Ibnu Majah, Rasul mengatakan Al-Khawarij kilabu ahli nar. Kelompok Khawarij adalah anjing-anjing api neraka. Hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah. Ya. Dari hadis ini ma'asal muslimin, ini beberapa hadis saja yang kita nukil, masih banyak yang lainnya. Di antara yang bisa kita petik kata ulama dari hadis tadi, yang pertama, kelompok Khawarij itu senantiasa akan muncul, ya, mulai zaman tadi Al-Khalifah Rasid Utsman bin Affan sampai akhir zaman. Dan ini pula yang dikuatkan oleh sabda Rasul yang lain riwayat Imam Ahmad, Rasul mengatakan la yazaluna yakhrujun hatta yakhruja akhiruhum ma'ad dajjal. Senantiasa kelompok ini, kelompok Khawarij, ya, kalau sekarang istilahnya kelompok teroris, itu senantiasa muncul, ya, sampai yang terakhir dari mereka muncul bersama dajjal. Ya. Laqad shadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh benar sabda Rasul. Ya, kita lihat mereka ini senantiasa muncul, dan kata Rasul dalam riwayat yang lain, kullama dhar kutib. Kata Rasul dalam riwayat yang lain, ketika mereka muncul diputus. Nanti muncul lagi. Dan ini yang kita saksikan di negeri kita, ya. Ada bom Bali 1, ya, muncul, selesai. Muncul bom Bali 2, ya. Kemudian tempat lain, kemudian ada di Jakarta Tamrin, kemudian kemarin muncul di Surabaya, ya. Dan terus demikian, setiap muncul diputus. Nanti muncul lagi, diputus lagi, muncul lagi, ya. Ini adalah sekali lagi yang Rasulullah peringatkan. Bukan untuk menakut-nakuti, dalam artian enggak perlu kita terlalu takut. Fala takhafum, jangan takut kepada mereka, ya. Wa khafu, namun takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini, ya, dalam artian memperingatkan kita akan bahaya pemikiran mereka dan juga bahaya kejahatan mereka. Untuk kita berhati-hati. ya. Sekali lagi, kita selalu pertengahan, ya, tidak boleh kita takut sampai enggak mau ngomong masalah terorisme, masalah khawatir, na'udzubillah min dalik, ya. Namun juga jangan meremehkan, ya, karena ini masalah apa? Agama harus di perjuangkan, dibela, jangan sampai dirongrong oleh kelompok-kelompok sesat yang ada, ya. Dan ini adalah salah satu metode Al-Qur'anul Karim membantah, ya, entah orang kafir ataupun kelompok-kelompok yang sesat, dan itu metode Rasul sallallahu metode para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini juga namanya tahzir, ya, mentahzir kelompok sesat. Maka jangan alergi dengan istilah apa? Tahzir, selama itu di atas ilmu, di atas qala Allah, qala Rasul, qala sahabat, qala salafus saleh, ya. Kemudian dari faedah hadis yang tadi, ya, yang pertama faedah hadis tadi, kelompok Khawarij alias sekarang namanya teroris dengan berbagai merek dan nama mereka itu senantiasa muncul, ya. Dulu ada jaringan teroris Al-Qaeda dipimpin oleh Osama bin Laden, ya, kemudian muncul kelompok ISIS, ya. Demikian seterusnya, ya. Kata Rasul akan terus muncul mereka ini, ya, dengan berbagai nama merek, cuma intinya sama, akidahnya kurang lebih sama, ya. Casingnya mungkin berbeda, namanya berbeda, namun intinya sama. Itu yang pertama faedah hadis tadi. Yang kedua, faedah hadis tadi kata Rasul, mereka ahli ibadah, ya. Mereka ahli apa? Ibadah. Namun akidah dan manhaj mereka itu sesat, ya. Maka tetap mereka ditahzir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam Islam ukurannya itu bukan banyak-banyakan. Bukan banyak-banyakan pengikut, ya. Oh, dia kan followernya banyak. Dia kan pengikutnya banyak, kok ditahzir? Ya kalau salah tetap ditahzir, ya. Bukan malah dibiarkan gara-gara apa? Pengikutnya banyak. Dalam Islam ukuran yang, ya, yang benar itu adalah ya qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Bukan ukurannya apa? Kuantitas. Ukurannya kualitas. Yang benar yang mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, sahabat Rasulullah, para salafus saleh. Ma'ana alaihi wa ashabi. Bukan apa? Mayoritas. Allah mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang, mereka menyesatkanmu dari jalan Allah. Ya, mayoritas bukan ukuran kebenaran. Follower, pengikut yang banyak, jamaah yang banyak bukan ukuran kebenaran, ya. Demikian pula, ya, yang lagi viral, lagi trending topik, enggak mesti itu benar, ya. Kalau istilah kita, kalau mau viral-viralan, kalau mau trending topik, yang paling trending topik sejak dahulu Fir'aun, ya kan? Nah, itu maling training topik terus, itu sepanjang zaman terus, ya. Namun apa? Ya, alal kufri. Demikian pula banyak-banyak ibadah enggak ada artinya kalau tidak ittiba, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah mengatakan kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakan wahai Nabi Muhammad, apakah kami akan memberitahukan kepada kalian orang yang paling merugi amal ibadahnya? Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Yang sesat perbuatannya di dunia, namun dia mengira telah berbuat yang sebaik-baiknya. Ali bin Abi Thalib ketika mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan ayat ini ditujukan kepada kelompok Al-Khawarij. Mereka para rajin ibadah, ya. Bahkan mereka rela mengorbankan apa yang mereka miliki. Kalau masa itu kita enggak ada apa-apanya, ya. Yang lebih parah lagi kemarin di Surabaya, ya, bagaimana mereka mengorbankan keluarga, anak-anaknya, diajak apa? Ya, bom bunuh diri, ya. Rela mereka mengorbankan semuanya demi apa? Jihad. Mereka enggak menghendaki apa? Jadi menteri, jadi presiden, enggak, ya. Mereka pingin pahala. Cuma kata Allah, dhalla sa'yuhum, sesat amal perbuatan mereka. Makanya kata Imam Al-Ajurri, ya, jangan kita tertipu dengan banyaknya ibadahnya, dengan ya bacaan Al-Qur'annya yang indah, ya, dengan retorikanya yang bagus selama manhajnya manhaj khawarij kata Imam Al-Ajurri, ya. Antum kalau pelajari lagi Abdurrahman bin Muljam, siapa tadi? Siapa Abdurrahman bin Muljam? Yang membunuh? Ah, keliru. Ali bin Abi Thalib, ya, yang membunuh Utsman enggak siapa? Ya, kalau provokatornya Abdullah bin Sabah Al-Yahudi, ya, kalau provokatornya. Abdurrahman bin Muljam Al-Himyari itu di zaman Al-Khalifah Rashid Umar bin Khattab itu dijadikan guru Al-Qur'an, ya. Pengajar Al-Qur'an. Namun apalah artinya? Ketika dia apa? Mengikuti ajaran kelompok Al-Khawarij. Maka kita ketika mendengar orang ini hafid Al-Qur'an, ya. Jangan kita terlalu apa? Wah terlebih dahulu. Sebelum kita apa? Tahu akidah dan manhajnya. Bahkan salah satu tokoh teroris di negeri kita hafid Al-Qur'an, ya. Nah, apalah artinya kalau manhajnya manhaj apa? Al-Khawarij. Ya. Itu yang kedua, faedah yang kedua. Kelompok Khawarij ahli ibadah, namun tidak ada artinya kalau akidah dan manhaj mereka di atas akidah kelompok Al-Khawarij. Faedah yang ketiga, kata Rasulullah SAW, mereka ini ekstrim, ya. Berlebih-lebihan dalam segala hal, ya, di antaranya dalam masalah nanti akan kita sampaikan berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasul mengatakan tadi mereka keluar dari anak panah, dari mereka seperti anak panah yang keluar dari apa? Sasarannya, ya. Kata para ulama yang rajih mereka enggak kafir, ya. Kalau Makhwarid mereka bukan orang kafir, namun kata-kata mereka keluar itu mereka sudah masuk Islam cuma ekstrim, ya. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib ketika ditanya hal hum kufar, apakah kelompok Khawarij kafir? Kata Ali bin Abi Thalib, minal kufri farru, mereka lari dari kekafiran, ya. Faedah yang keempat dari hadis tadi bahwasanya Rasul memerintahkan kita untuk memerangi kelompok Khawarij, ya. Ini bagi pemerintah, ya, bagi pemimpin kaum muslimin memerangi dengan segala yang mereka miliki, ya. Kalau yang dicontohkan oleh Ali bin Abi Thalib, mereka dinasihati dulu, ya. Ditegakkan hujah kepada mereka. Diutus Abdullah bin Abbas untuk mendebat mereka, ya. Kemudian kalau mereka tetap bersikeras membuat teror, diperangi dengan senjata. Jadi memerangi mereka dengan dua. Ulama memerangi mereka dengan ilmu, ya, dengan nasihat, dengan membantah, mengkritik, membongkar kedok aib mereka, ya. Sedangkan pemimpin dengan apa? Kekuasaan, dengan kekuatan, ya. Bersinergi ulama wal umara untuk memerangi kelompok Khawarij seperti yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Faedah yang berikutnya, mereka ini jahil terhadap agama. Mereka jahil terhadap apa? Agama. Rasul mengatakan tadi, mereka ini apa? Sufahul alam, bodoh. Ya, meskipun baca Al-Quran, cuma mereka enggak paham. Laisu minu fi syai. Ya. Mereka ini tidak paham apa itu akidah sahihah, ya. Semangat masya Allah membara untuk berjuang demi Islam, namun mereka apa? Jauh dari ilmu yang hak, ya. Makanya ketika mereka didebat oleh Abdullah bin Abbas, banyak di antara mereka yang sadar, ya. Karena apa tadi? Awalnya mereka jahil, namun semangat yang lebih apa? Mereka dahulukan daripada ilmu. Makanya Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Man abadallah bighairi ilmin kana mayusidu aktsar mimma yuslih." Barang siapa beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka lebih banyak merusak daripada apa? Memperbaiki. Faedah yang berikutnya, mereka ini kata Rasulullah SAW sejelek-jelek makhluk. Mereka sejelek-jelek apa? Makhluk. Jelek perangainya, kelakuannya, akidahnya, bahkan kekejian mereka yang luar biasa. Ya, ya tolong bagi yang bawa anak itu agar ditertibkan, ya, biar nggak mengganggu yang lain. Kalau mungkin nggak bisa ya suruh keluar aja biar ya nggak mengganggu jamaah yang lain yang konsentrasi. Baik. Kata Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, hum syarrul khalqi wal khaliqah. Mereka ini sejelek-jelek makhluk. Di antara sebabnya karena kelakuan yang mereka yang sangat biadab, ya. Seperti yang kita dengar, bagaimana kebiadaban mereka terhadap kaum muslimin, ya. Bahkan terhadap bapak anak-anak mereka sendiri, ya. Seperti yang terjadi di Surabaya kemarin, ya. Bagaimana anak mereka yang masih usia 7 tahun mungkin dikorbankan untuk apa? Jadi pelaku bom bunuh diri, ya. Mau Ramadan lagi, ya. Bapak dan ibu yang masih akalnya sehat diajarkan puasa yang benar, ya, dipersiapkan untuk Idul Fitri, ini malah tidak, dia apa? Dibunuh. Naudzubillah min dzalik. Ini samanya karena apa? Tadi al-jahal, tidak tahu bagaimana jihad yang syar'i. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, jihad ada dua macam, jihad yang syar'i dan jihad yang bid'ah. Jihad yang bid'ah diantara jihadnya kelompok apa? Al-Khawarij. Kemudian diantara poin yang kita bisa petik daripada hadis-hadis tadi, bahwasanya Rasul keras kepada mereka dengan mengatakan hum kilabu alinar, mereka adalah anjing-anjing apa? Neraka. Ini hukuman secara umum, ya. Adapun person-person tidak boleh kita menfonis. Ini akidah al-sunnah. Urusan akhirat kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma ini ancaman secara umum, ya. Mereka ini diancam masuk api neraka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjauhkan kita dari pemikiran-pemikiran mereka yang sangat amat luar biasa dari segi akidah, sangat jelek dari segi perbuatan, kejelekan mereka luar biasa biadabnya, ya. Bahkan dulu sempat mereka di zaman Ali bin Abi Thalib, ketika mereka sudah bergerombol punya komunitas kelompok, ya, ketika mereka berpapasan dengan seorang sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Khawbat bin Arad radhiyallahu anhu yang sedang berjalan bersama istrinya yang sedang hamil, ya, itu mereka tahan, mereka tawan sahabat Rasul. Kemudian dibunuh sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Khawbat bin Arad radhiyallahu anhu. Istrinya yang sedang hamil, ya, itu juga dibunuh. Ketika mau dibunuh, sang istri mengatakan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Namun itu enggak mempan, ya, enggak, sama sekali enggak diterima oleh mereka. Kemudian mereka bunuh, dan lebih kejamnya lagi, istrinya yang sedang hamil itu dibelah, perutnya diambil janinnya, ya. Ini kebiadaban kelompok Khawarij sepanjang masa, ya. Dan sekali lagi, apa yang terjadi sekarang yang dilakukan oleh ISIS, oleh kelompok jaringan Kaedah dan sebagainya, atau anak buah antek mereka dimanapun berada, ini hanya sekedar rekaman ulang dari perbuatan nenek moyang mereka, kelompok Al-Khawarij. Sekali lagi, itu adalah apa? Kebenaran sabda Rasulullah SAW, mereka terus akan muncul. Namanya berganti, iya banyak, namun intinya sama. Sekarang poin yang paling inti, yaitu apa saja syubhat Khawarij, kerancuan kelompok Khawarij teroris, ya. Tadi sudah kita sampaikan, Ali bin Abi Thalib dibunuh itu dengan dasar yang pertama tadi, Ali tidak berhukum dengan hukum Allah, maka divonis Ali kafir, ya. Mereka juga pakai dalil Al-Maidah ayat 44, ya. Ini syubhat mereka sepanjang zaman. Nanti kalau kita baca banyak sekali ungkapan ulama yang mengatakan inilah ciri kelompok Al-Khawarij sepanjang zaman, membawakan surat Al-Maidah 44 untuk mengkafirkan setiap yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir, ya. Kata mereka secara mutlak kafir, murtad sudah, ya. Kita bacakan sebagian dari ucapan para ulama. Ya. Di antaranya Imam Al-Qurtubi, ya. Beliau menukil perkataan Al-Qushairi rahimahullah. Kata Imam Al-Qushairi, mazhabnya Khawarij adalah barang siapa yang mengambil uang suap, ya, dan berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia kafir. Itu syubhat mereka. Al-Jassas, ya, mengatakan rahimahullah ta'ala, Khawarij telah mentakwilkan ayat Al-Maidah 44 untuk mengkafirkan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, meskipun orang itu tidak mengingkari akan kewajiban berhukum dengan hukum Allah tersebut, ya. Imam Al-Allama Abu Mudzaffar As-Sam'ani ahli tafsir mengatakan, ketahuilah bahwa Khawarij berdalil dengan ayat ini Al-Maidah 44 untuk mengatakan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir, ya. Paham ya? Jadi ini salah satu syubhat mereka. Dibantah oleh para ulama, ya. Ini membantah syubhat mereka tentang hal ini. Kata para ulama, tafsir surat Al-Maidah 44 bukan seperti yang mereka apa? Mutlakkan, ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas, ya, yang Rasul doakan, Allahumma faqih fid din wa 'allimhu ta'wil, ya Allah, pahamkanlah Abdullah Abbas urusan agamamu dan ajarilah dia tafsir Al-Qur'an. Maka beliau pun menjadi ahli tafsir Al-Qur'an di zaman para sahabat, ya. Artinya sebagai rujukan dalam tafsir Al-Qur'an, ya. Apa kata Abdullah bin Abbas tentang Al-Maidah 44? Beliau mengatakan kufrun la yang qulu anil millah. Itu kekafiran yang tidak mengeluarkan dari agama, ya. Sekali lagi, ini penafsiran yang hak dan ini dipakai oleh para ulama Ahlussunnah sampai detik ini, ya. Bahkan juga beliau mengatakan, para tabi'in juga mengatakan, kufrun la yang qulu anil millah, kekafiran yang tidak mengeluarkan dari apa? Islam. Namun bukan berarti kita enggak berhukum dengan hukum Allah, tidak. Bedakan antara dua permasalahan. Ahlussunnah mengatakan wajib berhukum dengan hukum Allah dalam semua bidang kehidupan kita, dalam akidah, ibadah, dalam muamalah, dalam pakaian, dalam semuanya wajib berhukum dengan hukum Allah, ya. Dan hukum Allah itu luas, bukan hanya hukum pemerintahan, ya. Kalau kelompok Khawarij, mereka menyempitkan hukum hanya hukum apa? Pemerintahan, kisos, potong tangan, iya itu bagian dari hukum Allah. Namun hukum Allah luas. Antum berakidah harus berdasarkan hukum Allah, ya. Akidahnya harus sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Antum ibadah, salat, puasa harus berhukum dengan hukum Allah. Salatnya antum harus berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya hukum Allah. Kita punya prinsip, Ahlussunnah mengatakan wajib berhukum dengan hukum Allah, ya. Namun hukum Allah bukan hanya disempitkan pada pemerintahan, semua bidang kehidupan manusia. Dan Ahlussunnah, ya, ini salah satu pembeda antara Ahlussunnah dengan kelompok Khawarij teroris. Ahlussunnah mengatakan, namun tidak semua yang tidak berhukum dengan hukum Allah langsung dikafirkan, ya. Paham ya? Ini pembedanya, ya. Kalau mereka langsung mengatakan yang enggak berhukum dengan Allah kafir murtad sudah, ya, kita mengatakan enggak semua yang enggak berhukum dengan hukum Allah dikatakan apa? Kafir. Kata para ulama, contoh yang konkret, ya, contoh yang konkret di zaman Rasul, ya. Ada raja namanya Najasyi, ya. Dia hidup di Habasyah Ethiopia. Masyarakatnya, rakyatnya kafir semuanya, ya. Dia saja yang masuk Islam. Ya. Dia pun masuk Islamnya dengan sembunyi-sembunyi. Ya. Tentunya, ya, kata Syekhul Islam dan yang lainnya, dia enggak sanggup menampakkan Islamnya, ya. Dia enggak sanggup berhukum dengan hukum Islam. Namun ketika dia mati, ya, apa yang Rasul perbuat? Apa? Mensolati jenazahnya, salat gaib. Artinya dia muslim atau kafir? Padahal enggak berhukum dengan hukum Islam, padahal dia raja. Artinya apa tadi? Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ikamul kafirun. Kata Ibnu Abbas, kekafiran yang tidak mengeluarkan dari apa? Al-Islam, ya. Paham ya? Ini syubhat mereka yang pertama, ya. Bahwasanya mereka mengkafirkan setiap yang tidak berhukum dengan hukum Islam. Ada buku, ya, saya ada di rumah, enggak saya bawa sini. Sama ya subahnya punya mereka, mengatakan pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah seperti negeri kita, kata mereka, itu presidennya kafir, ya. MPR-nya, DPR-nya, menterinya, aparat keamanannya yang ikut milih mereka, ya, semuanya kata mereka kafir berdasarkan Al-Maidah 4:4, ya. Apa sebab kesalahan mereka? Yaitu tadi, tidak mentafsirkan, memahami ayat sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Makanya dakwah al-sunnah, dakwah salafiyah selalu mendengungkan, ya, menyampaikan kita dalam beragama ini wajib berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat atau para salafus saleh, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kalau tidak, tersesat kita. Seperti kelompok Khawarij, mereka pakai ayat. Cuma bukan ayatnya yang salah, pemahamannya. Makanya kata Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, bal su'ul fahmi anillahi wa rasulihi mansya' kulli bid'atin wa dhalatin fi hadhil ummah. Sumber kesesatan dan kebid'ahan umat Islam itu karena salah memahami firman Allah, salah memahami sabda Rasulullah alaihi wasallam, ya. Ini yang paling penting. Kemudian syubhat mereka yang kedua, ya, yaitu tadi Abdurrahman bin Muljam setelah mengatakan inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah, dia pun membaca ayat di antara manusia ada orang-orang yang menjual dirinya untuk Allah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini syubhat mereka tentang jihad, ya. Menghalalkan darah orang-orang yang mereka kafirkan, ya. Di sini banyak poin-poinnya, sebenarnya cabang-cabangnya. Yang pertama berkaitan dengan kaidah kafir mengkafirkan, ya. Ini harus kita pahami juga, ini paling utama juga. Tadi ketika mereka sudah salah kaprah memahami Al-Maidah 4:4, mereka pun masuk ke dalam apa? Jurang pengkafiran tanpa hak, ya. Ulama punya kaidah, ulama ahli sunnah, ya. Ini syubhat mereka yang kedua juga, tidak apa-apa untuk masukkan. Yaitu apa? Kata para ulama, laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a al kufrani. Tidak semua orang yang jatuh ke dalam perbuatan atau perkataan keyakinan yang kufur besar langsung bisa dikafirkan. Ini kaidahnya ahli sunnah wal jamaah. Kalau mereka enggak, langsung sikat kafir-kafir saja. Ya, meskipun enggak sampai kepada perbuatan kufur besar. Contoh, ya. Ulama sepakat, ya, menyembah kuburan keramat itu kufur syirik besar. Namun kata ulama, pelakunya si B, si C, enggak mesti langsung apa dia katakan kafir murtad, ya. Bisa jadi dia jahil, ya. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah mengatakan, wa idza kunna la nukaffir man abada sanam alladhi ala qabri Ahmad Badawi li ajli jahlihim wa adami man yunabbihuhum wa kaifa nukaffir man lam yuhajir ilaina wa lam yushrik billah. Kata beliau, kami tidak mengkafirkan langsung orang yang sujud di berhala Ahmad Badawi, ya, di Mesir sana ketika dia apa jahil, tidak ada yang menasihatinya, apalagi, ya, hanya gara-gara enggak berhijrah bersama kami sedangkan dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya, pemahaman para ulama Ahlussunnah, enggak gegabah kafir mengkafirkan kaum muslimin, ya. Betul perbuatannya dituding itu kufur syirik besar, ya, menyembah apa selain Allah itu syirik besar, pembatal keislaman salah satunya berbuat syirik. Namun orang yang jatuh ke dalam kesyirikan itu ada perinciannya, ya, ada syurut takfir, syarat-syarat pengkafiran. Ini yang enggak dipahami oleh kelompok Khawarij, ini yang enggak dipraktikkan oleh kelompok apa Al-Khawarij, ya. Langsung saya disikat apa? Kafir, murtad dan seterusnya. Ahlussunnah tidak, Ahlussunnah berhati-hati. Ya. Rasul mengatakan man kafara akha atau man qala li akhi ya kafir faqad ba biha duma. Barang siapa mengkafirkan saudaranya tanpa hak atau mengatakan kepada kaum muslimin ya wahai kafir, maka dosa pengkafiran akan kembali kepada salah seorang di antara mereka tersebut. Ya, ini sekali lagi Ahlussunnah ya tidak gegabah dalam kafir mengkafirkan orang muslim meskipun dia jatuh ke dalam apa? Perbuatan yang jelas-jelas syirik atau kufur besar, apalagi yang sekedar maksiat ya. Namun memang inilah kelompok Khawarij, mereka akidahnya mengkafirkan pelaku dosa dosa besar ya. Kemudian poin berikutnya tadi ya, ya mesti ya diganti dengan nomor 3 lah sudah, yaitu masa jihad ya. Mereka kelompok Khawarij hanya menyempitkan jihad dengan menghunus pedang, dengan senjata pertumpahan darah. Ini syubhat mereka. Padahal jihad dalam pandangan ulama Ahlussunnah sesuai dengan dalil Al-Qur'an Sunnah, dengan pemahaman para salafus saleh, jihad ada banyak macam dan tingkatannya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, jihad itu ada 4 ya tahapan atau macamnya. Yang pertama jihadun nafsi, jihad melawan diri sendiri. Rasul bersabda, afdalul jihad an yujahidar rajulu nafsahu wa hawa. Semulia-mulia jihad seseorang itu melawan dirinya dan hawa nafsunya. Dengan apa? Ini jihad yang pertama, ada 4 tingkatannya. Jadi 1A, 1B, 1C, jihad dengan jiwa itu ada apa saja? Yang pertama belajar ilmu agama. Ya, seperti yang kita sampaikan tadi pagi, belajar ilmu agama bagian daripada jihad fisabilillah. Seperti yang diucapkan oleh Mu'ad bin Jabal, Abu Darda dan yang lainnya. Yang kedua setelah ilmu amal, ya. Setelah amal ad-da'wah, dan yang keempat as-sabr, sabar. Itu termasuk jihad. Ya. Bahkan ini yang paling utama. Karena apa? Bagaimana orang itu mau berjihad melawan orang kafir tanpa dia belajar dulu bagaimana jihad yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Umar bin Abdul Aziz, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Seperti kelompok teroris, mereka ingin berjihad menegakkan Islam namun tanpa ilmu yang benar lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Inginnya memuliakan Islam malah mengotori apa? Islam, malah menjelek-jelekkan apa? Islam tanpa mereka sadari ya. Makanya apa? Ini tahapan jihad yang pertama dengan apa? Ilmu amal dakwah dan ya as-sabr. Rasul ketika di kota Mekah itu Allah perintahkan berjihad ya. Rasul di kota Mekah apa? Diperintahkan untuk berjihad. Apakah Rasul pernah jihad dengan pedang di kota Mekah? Sebelum berhijrah maksudnya. Apakah pernah? Pernah enggak? Enggak pernah. Namun Allah mengatakan wala tuti'il kafirin wa jahidhum jihadan kabira. Jangan engkau mengikuti orang kafir dan berjihadlah melawan mereka dengannya dengan jihad yang besar. Ini Allah turunkan sebelum Rasul hijrah, kata para ulama dalam surat Al-Furqan ya. Kata Abdullah bin Abbas, wajahidhum bihi, jihadlah melawan mereka dengan Al-Qur'an, dengan dakwah. Ya, itu termasuk apa? Jihad. Ya. Ya, ini jihad yang pertama kata Ibnu Qayyim, jihadun nafsi. Yang kedua jihadun syaitan. Jihad melawan syaitan, ya, setan dari kalangan manusia maupun al-jin. Setan ada 2 jaring ya untuk menjebak manusia, menyesatkan manusia. Jaring syahwat dan syubhat. Maka jihad melawan setan itu 2 senjatanya. Dengan ilmu melawan syubhat kerancuan dalam beragama seperti kelompok teroris, ini adalah ajarannya syaitan ya. Baik dari kalangan manusia maupun jin menebarkan syubhat-syubhat dibantah dengan al-ilmu. Itu senjata yang pertama, dengan ilmu, keyakinan. Yang kedua, jaring syaitan asyahwat maksiat ini dilawan dengan as-sabr, kesabaran ya. Yang mungkin belum menikah, sabar, jangan pacaran ya. Jangan melihat hal-hal yang haram, sabar, nanti kalau sudah nikah ya. Di sini apa sabar? Makanya Allah mengatakan wa ja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan di antara manusia para pemimpin dalam agama lama sabaru, ketika mereka bersabar, bersabar dalam menghadapi fitnah syahwat. Kemudian wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Ini adalah apa? Melawan dengan al-ilmu ya. Itu jihad melawan setan dengan sabar dan dengan apa? Ilmu. Kemudian yang ketiga, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafikin. Itu ada empat caranya. Dengan hati, yaitu dengan apa? Tidak loyalitas kepada orang kafir, orang munafik ya. Itu termasuk al-bara, berlepas diri. Sebagaimana Allah mengatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulah. Engkau tidak akan mendapati orang mukmin beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka cinta loyal kepada orang yang menentang Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harus ada al-bara, kebencian. Namun enggak sampai berlebihan seperti kelompok teroris yang sampai menumpahkan darah orang kafir tanpa hak, ya. Kemudian jihad yang kedua melawan mereka dengan kekuatan ya, pedang, senjata, ketika sudah apa? Terpenuhi syarat-syaratnya ya. Apa saja di antara syarat jihad dengan senjata melawan orang kafir? Di antaranya dengan komando pemimpin kaum muslimin ya. Rasul mengatakan innamal imam junnatun yuqatalu min wara'i. Sesungguhnya pemimpin, entah khalifah, raja, presiden, itu perisai yang kalian berperang di belakang mereka. Harus ada komando. Bukan pergi jihad sendiri-sendiri, tidak ya. Ngebom sana, ngebom sini tanpa komando itu jihad yang bid'ah, kata para ulama ya. Kemudian yang ketiga, jihad melawan orang kafir dan munafikin dengan lisan, dengan dakwah ya, mendakwai mereka, membantah syubhat mereka ya. Dan yang keempat dengan harta ya, di antaranya dengan lisan mencetak buku-buku dakwah ya, tentunya dakwah di atas Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Rasul mengatakan jahidul musyrikin bi amwalikum wa alsinatikum wa anfusikum. Jihadlah melawan orang musyrikin, orang kafir, dengan harta kalian, dengan lisan kalian, dan dengan jiwa raga kalian. Jiwa raga ini dengan pedang tadi ada syaratnya. Kemudian juga syaratnya kaum muslimin sudah punya kekuatan. Jangan asal modal semangat. Harus ada apa? Pertimbangan kekuatan. Sebagaimana Rasul di kota Mekah, para sahabat siap berjihad, perang siap Rasul dan para sahabat. Namun karena mereka masih belum punya kekuatan, enggak ada jihad di kota apa? Mekah. Setelah mereka hijrah baru ada jihad menghunuskan senjata ya. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, al-muslimun idza kanu fi ardin hum fiha mustada'afin falyamalu bi ayati sabr. Kalau kaum muslimin mereka di tempat yang lemah ya, lemah akidahnya, lemah kekuatan militernya, maka hendaklah mereka mengamalkan ayat-ayat kesabaran. Namun sebaliknya kalau mereka sudah kuat, maka melaksanakan ayat-ayat tentang apa? Al-jihad. Kemudian yang keempat, jihad melawan pelaku bid'ah dan maksiat. Tahapan jihad yang keempat, jihad melawan pelaku maksiat dan apa? Kebid'ahan. Itu dengan kekuatan senjata, dengan kekuatan power, kekuasaan, dengan lisan dan dengan hati, seperti kata Rasul, man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika ja'afun al-iman. Jadi kata beliau ada kurang lebih 13 bentuk dan tahapan jihad ya. Tadi jihad dengan jiwa raga ada berapa? Ada berapa ini? Ada 4. Jihad lawan setan ada berapa? 6 berarti ya, betul enggak? Kemudian jihad melawan orang kafir munafik ada berapa? Ada berapa totalnya? 10 ya, ditambah 3 jihad melawan orang pelaku maksiat dan kebid'ahan. Jadi itu konsep jihad dalam Islam. Masih banyak ya, tambah-tambah kaidah-kaidah dalam berjihad tadi ya. Jihad itu tidak boleh ya membunuh yang tidak boleh dibunuh ya. Ada rambu-rambunya, enggak asal bunuh, enggak asal menumpahkan darah, tidak. Makanya Rasul ketika berjihad ya, atau mengutus pasukan perang beliau, beliau berikan wasiat, berikan ilmu dulu. Rasul mengatakan uzu bismillah wa fi sabilillah wa qatilu man kafara billah. Kata Rasul, berjihadlah dengan menyebut nama Allah, minta tolong kepada Allah, perangilah yang kafir kepada Allah, wala tagdiru, jangan berbuat curang ya. Kata para ulama, di antara contoh berbuat curang kelompok teroris sekarang ini ya, mereka ini masuk ke negeri kafir misalnya pakai visa kan ya, namun sampai di negeri kafir mereka apa, ngebom. Ini namanya curang. Kalau di zaman Nabi itu sebelum menyerang ditegakkan hujah, masuk Islam dulu sampai berapa hari dikasih waktu ya. Kalau enggak mau masuk Islam, kalau ahli kitab dikasih pilihan bayar jizyah ya, kalau enggak perang. Kalau orang kafir kalau teroris sekarang enggak, langsung apa? Ini curang ya. Enggak ada contohnya zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi mereka ini ketika masuk ke negara kafir dikasih visa. Visa itu seperti perjanjian damai ya. Anda masuk, kami lindungi, kalian juga harus apa? Menjaga keamanan kami. Itu MOU sebetulnya. Mereka melanggar apa? Perjanjian ya. Ada kisah menarik di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Muawiyah bin Abi Sufyan itu kurang lebih ya ceritanya, ada perjanjian gencatan senjata dengan negara Romawi ya. Misalnya ya 1 bulan lamanya. Untuk apa? Gencatan senjata, enggak boleh ada perang. Namun Muawiyah itu ingin berjalan mendekati negara Romawi. Enggak menyerang, cuma mendekati saja. Nanti kalau sudah habis waktu MOU-nya, langsung apa diserang. Tiba-tiba ketika di perjalanan ada seorang sahabat Rasul yang bernama Amr bin Abbasah. Beliau menegur Muawiyah mengatakan wafa'la ghadar. Tepati perjanjian, jangan berbuat curang. Padahal masih apa? OTW istilahnya, berjalan saja. Ya enggak menyerang. Cuma itu dianggap apa? Berbuat curang. Kalau memang sudah janji gencatan senjata 30 hari, jangan siap niat untuk menyerang dulu sampai mereka membatalkan apa? Perjanjian. Ya, itu para sahabat. Jihad ada rambu-rambunya, enggak asal sikat saja, ya. Intinya Rasul mengatakan kepada para sahabat, "Wala taghdiru, jangan berbuat curang," ya. "Wala tumassilu," kalau sudah membunuh jangan dicincang, ya. Coba kelompok ISIS, naudzubillah min dzalik, ya. Bahkan luar biasa kekejian mereka seperti tadi kisah seorang sahabat dan istrinya tadi, ya, dicincang, ya. Ini sekali lagi bukan jihad yang syar'i. Kemudian yang ketiga kata Rasul, "Wala taqtulu walidat," jangan membunuh anak kecil, ya. Meskipun anak itu anak orang kafir, jangan dibunuh. Kok ini malah membunuh anaknya sendiri? Naudzubillah min dzalik, ya. Dulu para sahabat ya, ketika diutus perang, Rasul lihat kalau ada anak kecil Rasul suruh pulang ya. Namun karena waktu itu para sahabat luar biasa semangat berjihad, yang kecil-kecil yang ABG itu sempat apa, membuat rekayasa apa, ditinggi-tinggikan badannya agar ikut jihad. Namun kalau ketahuan Rasul pulangkan. Ini kok anaknya malah apa, disuruh ikut bom bunuh diri. Naudzubillah. Ini jihad-jihad yang tidak apa, syar'i, sudah jelas menyimpang dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara kesalahan ya kelompok Khawarij, mereka ingin untuk apa? Membunuh semua orang yang mereka vonis kafir. Ya, tentunya kalau orang muslim yang mereka tuduh kafir, jelas ya. Rasul mengatakan atau Allah mengatakan, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam." Barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka baginya neraka jahannam. apa keamanan polisi mau sholat subuh, bahkan ketika di masjid mereka apa tusuk dengan pisau. Na'udzubillah, ini jihad yang mana ini? Ya, ini jihad syaitan. Ya, ini adalah apa? Jihad ala tadi khawarij, jihad ala syaitan ini. Ya, sekali lagi, ini jihad yang tidak benar sama sekali. Jangankan juga membunuh orang muslim, orang kafir enggak semuanya berat dibunuh. Ya, orang kafir itu kata para ulama ada beberapa kategori. Ya, yang pertama kafir zimmi. Mereka ini tinggal di negeri kaum muslimin, namun mereka tetap diberikan kebebasan melaksanakan agama mereka. Ini haram dibunuh, ya, kafir zimmi. Mereka membayar apa? Jizyah tadi. Yang kedua, orang kafir mu'ahad. Orang kafir mu'ahad ini orang kafir yang tinggal di negeri kafir, ya. Antara negeri kafir dengan negeri kaum muslimin ada perjanjian damai, enggak ada perang. Seperti mungkin ya Indonesia dengan Singapura atau dengan Australia atau dengan Amerika. Ada perjanjian, enggak ada perang, perdamaian. Namanya orang kafir yang dari negeri kafir itu namanya kafir apa? Mu'ahad, turis asing dari Australia, dari Amerika. Ini haram dibunuh. Rasul mengatakan dalam Sahih Bukhari, "Man qatala mu'ahadan lam yarahilatal jannah." Barang siapa membunuh orang kafir mu'ahad, maka dia tidak mencium bau surga, ya. Jangankan ketemu bidadari, mencium bau surga saja tidak apa? Ya, tidak dibolehkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, "Man qatala mu'ahadan." Demikian pula dengan yang ketiga, kafir musta'man. Kafir musta'man ini, ya, kafir yang tinggal di negeri kafir yang memerangi kaum muslimin, ya, Yahudi yang memerangi kaum muslimin misalnya di sana, di Palestina. Ketika datang ke negeri kita dengan jaminan keamanan pemerintah kita, haram dibunuh misalnya, ya. Ini namanya kafir apa? Musta'man. Yang boleh dibunuh cuma satu saja, kafir harbi. Yang mereka turun di medan pertempuran memerangi kaum muslimin, ya. Paham ya? Yang turun di medan apa? Pertempuran. Ini yang boleh dibunuh. Yang lainnya haram dibunuh. Ini kesalahpahaman apa? Konsep jihad ala kelompok teroris ataupun kelompok Al-Khawarij. Makanya tadi jihad itu ada ilmunya, ya. Makanya yang pertama jihad itu nafsi, belajar dulu. Ya, enggak mungkin orang itu bisa berjihad dengan jalan yang syar'i tanpa apa? Al-ilmu. Masih ada waktu atau? Hah, soal jawab. Tinggal 10 menit ini dari tadi ya. Oh iya. Ya, sebetulnya masih banyak. Makanya ini sekedar sekelas info saja, ya. Perlu kajian lagi mungkin dengan ustaz yang lain, ya. Kalau ada pertanyaan, tafadhol. Ya. Ya, ini sekedar juga ya sharing. Dulu ya pernah kita juga mengalami masa-masa itu, ya. Pernah kita menjadi rekrutan mereka, ya. Alhamdulillah kita diberikan hidayah untuk keluar dari mereka. Caranya diantaranya ya mereka ini masuk di sekolah-sekolah, terutama SMA, ya. Ini salah satu target utama mereka. Karena apa? Seperti tadi kata Rasul, mereka masih apa? Ahdatsul asnan, masih muda belia, semangatnya membara. Dibakar sedikit saja sudah nyala betul, ya. Itu target mereka. Mendatangi sekolah-sekolah, tadi SMA, mungkin juga perkuliahan, ya. Apa doktrinnya? Yaitu masalah pemerintah, ya. Ini juga sebetulnya mau kita bahas kajian ini, sekarang ini kita bahas. Yaitu apa? Menyikapi pemimpin kaum muslimin. Kenapa mereka dinamakan khawarij? Di antaranya karena mereka kharaju ala imamil muslimin. Karena mereka suka memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Siapapun mereka yang enggak cocok dengan mereka, kelompok khawarij akan diberontak, dikudeta, ya. Maka hati-hati. Ini salah satu apa? Yang harus kita pahami nanti insyaallah di hari Ahad besok pagi kajian khusus masalah sikap Rasulullah terhadap pemimpin kaum muslimin. Ini salah satu pintu khawarij, kelompok teroris. Pemerintah sekarang ini zalim, ya, tohut, ya, mengkriminalisasi ulama, ya. Enggak mungkin ya ada minuman keras. Enggak mungkin ada perzinahan kecuali dengan izin pemerintah. Maka pemerintah kafir menghalalkan yang halal, yang haram. Itu mereka masuk dari situ. Kalau orang yang masih lugu, yang ya nggak tahu akidah Ahlussunnah yang sahihah, ganggu saja, iya saja, ya. Dari situ masuk terus, ya. Dan mereka kebiasaannya itu kalau punya majelis tersembunyi, ya. Di sekolah misalnya buat halaqah, ya. Ada namanya murabbi, ya, pembimbing lah. Itu satu orang membina 5 orang misalnya. Ya, ini enggak boleh tambah kecuali dengan seizin. Antum mendatangkan teman tanpa seizin murabbi enggak boleh. Ini khusus didikte terus, ya. Tiap hari ketemu majelis itu, pemerintah tauhid kafir, sehingga apa? Ya. Dulu kita seperti itu. Ya, kalau sudah keluar dari majelisnya mereka, halakonya mereka, yang ada ya bukan teori matematika ketika sekolah. Keluar sekolah, pulang sekolah itu teorinya apa? Pemindah kafir, siap jihad, siap masuk surga, mati syahid. Itu sudah, ya. Makanya enggak aneh kalau ada pelaku bom bunuh diri. Ya, kenapa itu? Doktrin tiap hari seperti itu, ya. Pemindah kafir, mulai kafir, wajib diperangi, kalau mati syahid. Sudah. Teorinya itu saja. Ya, jadi sekali lagi, makanya kita sampaikan tadi syubhat-syubhatnya apa saja, ya. Ya, dan mereka ya banyak caranya tentunya, tapi yang itu yang paling sering yang kita dapati, ya. Doktrin-doktrin seperti itu. Wallahu taala alam. Ya. Salam. Ya, ini harus dipisahkan antara kejadian di Mesir dengan kejadian di Suriah. Ya, kalau di Suriah presidennya sepakat ulama Ahlussunnah mengatakan presidennya kafir. Bashar Assad itu kafir. Kenapa? Karena dia beragama sekte Syiah Nusairiyah al-Batiniyah. Ya, sepakat ijma ulama mengatakan pemeluk, ya, kalau kita katakan agama bukan sekte saja, pemeluk agama Syiah Batiniyah itu ijma ulama kafir mengatakan mereka apa? Kafir. Syekh Ali bin Hasan rahimahullah hafidzallahu taala ketika ditanya apakah boleh kita mengkafirkan Bashar Assad, kata beliau lanu kafiru, kita enggak perlu mengkafirkannya karena dia sudah kafir. Ya, kenapa? Dia pengikut sekte agama Syiah Nusairiyah al-Batiniyah. Antum kalau pelajari ya, akidahnya sekte Syiah Nusairiyah, ya, itu alhamdulillah antum akan banyak bersyukur. Alhamdulillah anak dikasih akal yang sehat. Apa saja di antara akidah sekte Syiah Nusairiyah, yaitu mengatakan Ali bin Abi Thalib adalah Tuhannya mereka, ya. Ali bin Abi Thalib lah yang menciptakan Nabi Muhammad, ya. Makanya awal-awal mungkin ya, perang di Suriah itu banyak kaum muslimin diperintahkan oleh tentara Suriah sujud di benderanya atau di gambarnya siapa? Bashar Assad. Karena menganggap Bashar Assad itu titisan Tuhan, ya. Itu akidah istilahnya gilanya apa kelompok sekte Syiah Nusairiyah, maka ijma ulama mengatakan mereka kafir, ya, di antaranya Bashar Assad. Cuma pembahasannya, permasalahannya, kita sekarang sepakat Bashar Assad kafir. Cuma apakah boleh diberontak? Nah, ini butuh ilmu lagi, enggak sembarangan, makanya enggak modal semangat saja. Kata ulama tadi di antara cara jihad atau syarat jihad punya kekuatan, ya. Secara umum ya, kita katakan boleh memberontak dengan 3 syarat, ya. Presidennya, pemimpinnya jelas kafir, ya. Seperti tadi Bashar Assad. Namun enggak cukup ini saja. Yang kedua, pertimbangan kekuatan, ya, antara yang mau memberontak dengan pemimpin yang ada. Jangan sampai istilah kita pemimpin yang kafir mau diberontak itu punya ya jet tempur, pesawat tempur, kita hanya punya becak tempur, ya kan? Enggak, ya kekuatan enggak sepur, ya enggak sama. Ya, makanya Rasul tadi ketika di kota Mekah enggak diperintahkan dia karena apa? Enggak punya kekuatan. Ya, syarat yang kedua masih belum, ya cukup. Yang ketiga, ya syaratnya apa? Pertimbangan maslahat dengan mafsadah. Ini yang mempertimbangkan semuanya para ulama. Ya, semua yang berfatwa para ulama Ahlussunnah, ya, punya kekuatan. Namun seperti sekarang Suriah, ya. Semoga Allah menolong kaum muslimin di Suriah, mengentaskan mereka dari penjajahan Bashar Assad yang kafir, dan semoga Allah membinasakan Bashar Assad dan kelompoknya, ya. Namun ini pelajaran bagi kita semuanya. Kekuatan ada, presidennya kafir. Cuma ini yang kurang dipertimbangkan di Suriah, ya. Apa itu kemaslahatan dengan kemafsadat? Sekarang ini sudah berapa tahun? Perang, ya. Ini juga bukan perang antara apa mazhab, bukan. Ini perang agama betul, Islam dengan agama Syiah Nusairiyah. Jangan ikut propaganda orang-orang antek-antek Syiah, jangan. Ya, Syiah yang sekte Nusairiyah batinnya ini kufar, ya. Cuma tadi pertimbangan maslahat, ya. Sekarang ini terbukti kemaslahatannya kurang. Presiden Bashar Assad masih hidup, ya. Kaum muslimin mungkin sudah sampai jutaan terbantai, terbunuh, ratusan juta, sudah puluhan juta mungkin hijrah, hancur-hancuran negara Suriah. Kenapa enggak bersabar dulu, ya? Kemudian merujuk kepada para ulama, tanya bagaimana. Namun yang menggerakkan siapa? Memang kelompok-kelompok harokat yang menggerakkan. Mereka nggak pikir, hanya model apa? Jihad. Ya, kita bukan membela Bashar Assad, na'udzubillah min dzalik. Mereka kafir. Ya, cuma tadi jihad itu dengan ilmu. Ya, dan sekali lagi ini butuh fatwa para ulama. Masalah kafir mengkafirkan tadi jelas kafir. Namun kekuatannya, namun apa? Kemaslahatannya. Adapun di Mesir beda lagi, ya. Mesir presidennya Muslim, ya. Dari awal sudah nggak benar kalau dikudeta, ya. Dalam nanti akan kita sampaikan lagi di hari Ahad, insyaallah haram secara ijma, kata Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, ijma' ahlus sunnah annal imam la yanazilu bil fisqi. Bahwasanya ijma' ahlus sunnah mengatakan pemimpin yang fasik tidak boleh dilengserkan. Selama dia masih apa? Muslim. Dalilnya apa? Sabda Rasul, illa antara kufan bawahan. Kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata dari pemimpin tersebut, ya. Dan sekali lagi beda pembahasannya. Kalau ini sudah terpenuhi syarat yang pertama, kalau ini dari asalnya sudah keliru, memang dari sanalah Mesir itulah muncul kelompok-kelompok Khawarij, ya. Nanti akan kita bahas lagi masalah pemimpin di hari Ahad insyaallah taala. Ada lain? Ada yang bagaimana mereka dengan pemikiran, ada yang dengan tindakan. Bagaimana ada orang-orang yang memiliki tindakan, mungkin dia mencaci maki, tapi dia duduk manis di rumah, hanya apa? Iya betul. Nah, masya Allah. Dengan orang-orang yang istilahnya banyak melakukan pergerakan seperti aksi damai segala macam, apakah itu terindikasi kawan seperti apa? Iya, ciri Khawarij di antaranya tadi yang suka memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Memberontak di sini ada dua versi, ya, bukan hanya dengan senjata, namun di antara memberontak itu adalah dengan pemikiran, ya. Makanya dulu ada kelompok Khawarij di dalam kitab-kitab Firaq, ya. Di antara sekte Khawarij adalah Al-Qa'adah, Al-Khawarij Al-Qa'adah. Mereka enggak ikut ngebom istilahnya. Mereka enggak ikut apa? Membunuh. Mereka enggak menghunuskan pedang. Cuma apa? Dengan pemikiran, ya. Hanya apa? Menggerakkan orang untuk mengkafirkan pemimpin. Ya, ini kata para ulama, sal Khawarij, sejelek-jelek Khawarij. Karena apa? Dia provokatornya, ya. Tanpa provokator ini enggak mungkin mereka bergerak menghunuskan pedang. Maka sekali lagi hati-hati, justru malah apa? Yang lebih berbahaya provokatornya ini, para istilahnya apa? Oknum intelektual, ya, yang punya apa pemikiran. Ini juga namanya apa? Khawarij. Kata Imam Barbahari, wa man kharaja ala imamin min aimatil muslimin fa huwa kharijiyun. Barang siapa yang memisahkan diri dari pemimpin kaum muslimin, maka dia adalah khawarij, ya, entah dengan pemikiran atau dengan senjata. Kalau ada orang mengatakan presiden sekarang ini bukan pemimpin ulil amri kita, ini kelompok apa? Khawarij, ya. Kalau ada yang mengatakan enggak sah kepemimpinan sekarang ini namanya apa? Kelompok Al-Khawarij. Nah, setengah 11 kurang 2 menit. Ada pertanyaan lagi satu aja? Ya. Faqad ba'a bihima faqad ba'a biha ahaduhuma. Enggak. Dia mendapatkan dosa atas pengkafiran terhadap saudaranya tadi. Makanya Khawarij mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Namun Ali bin Abi Thalib ketika ditanya apakah mereka kafir, kata Ali bin Abi Thalib tidak. Justru mereka lari daripada kekafiran. Yang dimaksud faqad ba'a bi aduma, dosa pengkafirannya itu. Nah, maka jangan kita apa? Ikut arusnya Khawarij. Oh, berarti kalian juga kafir. Enggak. Ya, berarti kita samirawan nantinya. Ya kan? Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan ya pagi menjelang siang ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah menjauhkan kita dari kejahatan pemikiran akidah Khawarij dan kejahatan ya perbuatan mereka, dan semoga Allah menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Jazakumullah khairan perhatiannya. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.